mereka enggan untuk mengerjakannya. Mereka memilih apa yang mereka suka dan mereka buang apa yang mereka tidak suka. Mereka akan kerjakan apa yang mereka mau dan mereka enggak mau mengerjakan apa yang menurut mereka berat. Masa kami harus bersabung nyawa? Masa kami harus berperang? Masa kami harus membunuh diri-diri kami? Padahal kalau sudah perintah Allah, enggak ada pilihan lain. Masih ingat ayat sebelumnya? Apa kata Allah SWT? Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kata Allah, tidak demi Rabbmu, tidak demi Allah, mereka tidak beriman hingga mereka mau berhukum kepadamu. Dan kalau sudah ada keputusan darimu, mereka menerima dengan tidak ada rasa berat. Tidak ada keluh kesah. Menerima dengan yusallimu taslima, dengan benar-benar tunduk patuh. Kalau tidak begitu, tidak beriman. Fala wa rabbik, tidak demi Rabbmu, demi Allah, mereka tidak beriman sampai mereka mau tunduk dengan perintah Allah dan Rasulnya. Itu ayat sebelumnya. Ayat berikutnya, Allah katakan mereka, Bani Israel, kalau diperintah dengan perintah-perintah, bunuhlah diri kalian, atau keluarlah dari negeri-negeri kalian, ma fa'alu, mereka enggak akan mengerjakannya, kecuali sedikit sekali. Ini Bani Israel, Ahlul Kitab. Kemudian Allah katakan, walau annahum fa'alu ma yu'adun, kalau saja mereka mau mengerjakan apa yang dinasihatkan pada mereka, lakana khairan lahum, niscaya akan baik buat mereka. Wa ashadda tasbitan, niscaya akan lebih kokoh di dalam hati mereka. Pertama Allah katakan khairan lahum. Khairan lahum. Kedua Allah katakan asyadda tasbitan. Masih ada lagi yang Allah janjikan untuk mereka. Kalau saja mereka mau mengerjakan perintah-perintah Allah pada mereka, mau mendengarkan nasihat Allah, peringatan Allah pada mereka, lakana khairan lahum wa asyadda tasbitan. Wa idzan la atainahum min ladunna ajran azima. Dan niscaya, kata Allah, kami akan berikan pada mereka ajran aziman. Kami akan berikan pada mereka pahala yang besar. Masih ada lagi Allah lanjutkan. Wala hadainahum siratan mustaqiman. Dan niscaya kami akan berikan pada mereka hidayah. Walahadainahum, niscaya kami akan berikan hidayah kepada mereka. Ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Masya Allah. Sayang sekali. Ma fa'alu illa qalilun minhum. Sayang sekali mereka tidak mau mengerjakannya kecuali sedikit sekali. Hanya beberapa orang saja. Sebaliknya sebagian besar Bani Israel, ketika Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk melawan musuh-musuhnya, mereka berkata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah engkau berdua wahai Musa dengan Tuhanmu saja. Peranglah engkau dengan Tuhanmu saja. Kami akan duduk di sini menunggu. Astagfirullah. Ini jawaban Bani Israel. Jawaban Yahudi Ahlul Kitab ketika diperintah oleh Musa alaihissalam, dan tentunya itu perintah dari Allah, untuk keluarlah, lawan mereka, keluar dari negeri-negeri kalian, lawan mereka. Jawabnya, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah engkau berdua dengan Tuhanmu, berperanglah engkau berdua, kami tunggu di sini. Astagfirullah. Berbeda dengan jawaban kaum mukminin. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika diperintah oleh nabinya, rasulnya alaihi salatu wassalam untuk berangkat jihad. Apa kata al-ansar ketika Rasulullah SAW bermusyawarah dengan mereka akan melawan, memerangi orang-orang musyrikin dalam perang Badr? Yang menjawab dari kalangan muhajirin. Satu lagi dari kalangan muhajirin. Satu lagi dari kalangan muhajirin. Di antara mereka ada yang berkata, ya Rasulullah, kami akan berangkat bersamamu. Engkau menaiki gunung, engkau menuruni lembah, kami akan ikut bersamamu. Dan engkau menyeberangi lautan, kami akan bersamamu. Tetapi Nabi masih bertanya lagi, bagaimana pendapat kalian? Para sahabat heran. Sudah dijawab 1, 2, 3, masih bertanya terus. Akhirnya orang-orang Ansar merasa bahwa mereka yang dimaksud. Ya Rasulullah, sepertinya engkau memaksudkan kami, ma'syaral Ansar. Kami tidak akan berkata kepadamu seperti Bani Israel kepada Musa. Kami enggak akan berkata kepadamu seperti ucapan Yahudi, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Tetapi kami akan berkata, idhab anta wa nahnu ma'ak. Berangkatlah engkau dan kami bersamamu. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini kaum mukminin. Padahal kalau saja mereka mau melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, lakana khairan lahum wa ashadda tasbitan wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan dalam syarahnya, dalam tafsirnya yang ringkas, yukhbiru ta'ala anau law kataba ala ibadihi al-awamir syaqqah ala an-nufusi min qatli an-nufusi wal-khuruji min ad-diyar lam yaf'alhu illa al-qalil minhum wan-nadir. Allah menghabarkan di dalam ayat ini bahwasanya kalau Allah wajibkan kepada hamba-hambanya perintah-perintah yang berat seperti mempertaruhkan nyawa, membunuh diri-diri mereka, atau keluar dari negeri-negeri mereka, yakni hijrah, lam yaf'alhu illa al-qalilu minhum wan-nadir, enggak akan ada yang mengerjakannya kecuali sedikit sekali. Falyahmadu rabbahum wal yashkuruhu ala taysir. Tetapi walhamdulillah, Allah tidak perintahkan kalian untuk membunuh diri-diri kalian. Tidak. Allah perintahkan yang lebih ringan dari itu. Kalau disuruh berperang, bukan disuruh mati. Tetapi disuruh untuk membela agama, membela din. Li'i'la'i kalimatillah, untuk mengangkat kalimat Allah. Apakah pasti mati? Tidak. Kematian tetap tertulis dengan ajalnya, tidak maju, tidak mundur. Tidak bisa disegerakan dengan perang dan tidak bisa ditunda dengan lari dari perang. Kamu berperang ataupun lari dari perang, tetap ajalnya tidak berubah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti barakallahu fiikum, Allah menerangkan pada kalian kaum muslimin bahwa perintah yang Allah perintahkan pada kalian ini mudah. Tidak disuruh bunuh diri. Falyahmadu rabbahum walyashkuru ala taysiri ma amarahum bihi minal awamir allati tashul ala kulli ahad. Maka hendaklah memuji Allah, hendaklah bersyukur kepada Allah atas kemudahan yang Allah perintahkan pada mereka, yang mudah bagi setiap orang. La yashqu fi'luha, tidak susah mengerjakannya. Disuruh salat 5 waktu sehari, mudah, tidak berat. Puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak disuruh terus menerus. Tidak makan, tidak minum sampai 40 hari, 40 malam. Tidak. Tidak susah. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات لتخف عليه العبادات ويزداد حمدا وشكرا لربه. Ini isyarat bahwa hendaklah seorang hamba memperhatikan lawan dari apa yang diperintahkan. Diduma huwa fihi minal makruhat litakhifa alaihi al-ibadat, agar lebih ringan ibadahnya. Kita disuruh sholat 5 waktu. Maka untuk kita ringan mengerjakannya, kita ingat bahwa ini tadinya perintahnya 50 waktu. Alhamdulillah, Rasulullah SAW meminta pada Allah untuk meringankan untuk umatnya sehingga menjadi 5 waktu saja. Demikian pula puasa yang dulu diwajibkan kepada ahli kitab sampai terbitnya bintang-bintang. Bukan sampai maghrib, terus. Kapan terbitnya bintang-bintang? Mungkin isya ke atas. Berat. Sedangkan apa yang diperintahkan kepada kita lebih ringan dari itu. Wabihada, dengan ini takhifa alaihi al-ibadah, akan terasa ringan ibadah. Maka tadi Allah contohkan yang paling berat, yaitu perintah untuk bunuhlah diri-diri kalian sendiri. Berat sekali. Padahal kalau Allah perintahkan pada umat Islam, harus ditaati. Kalau Allah perintahkan pada kita, harus ditaati. Kira-kira siapa yang akan mampu? Uqtulu anfusakum. Qanibidina'azakumullah, susah. Dan ini pernah diperintahkan kepada Bani Israel. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Taubatlah kalian kepada Rabb kalian, kepada bari'ikum. Faqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri-diri kalian. Cara taubatnya adalah dengan saling membunuh. Maka diam mereka. Bingung apa yang mereka kerjakan. Diulangi lagi perintahnya, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Mereka masih diam. Maka Allah ringankan, Allah turunkan awan gelap sehingga mereka tidak bisa lagi menentukan atau memilah dan memilih ini siapa dan itu siapa. Tadinya bisa terlihat, itu saudara saya, itu kakak saya, itu adik saya. Mereka sudah menghunuskan pedang-pedangnya. Tapi melihat saudara, gak tega. Perintah lagi. Tubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Sampai kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Allah redupkan kembali. Sampai mereka hanya melihat bayang-bayang seseorang, tapi tidak tahu siapa dia. Diperintahkan lagi, uqtulu anfusakum. Maka mereka saling menebas saat itu, sampai kemudian Allah ampuni mereka, cukup. Selesai. Ini berat, barakallahu fikum. Alhamdulillah, tidak diperintahkan perintah itu pada umat ini. Tidak diperintahkan perintah seperti itu pada umat Islam. Diberikan keringanan pada kalian. Masykurullah. Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat perintah-perintah yang berat bagi Bani Israel, kita akan bersyukur. Dan memang Rasulullah SAW ketika mendakwahkan ajaran Islam ini kepada Yahudi disebutkan bahwa kami melepas belenggu-belenggu yang Allah ikatkan pada kalian. Artinya, hukum-hukum yang memberatkan kalian akan dirubah menjadi hukum-hukum yang lebih ringan. Tetapi Yahudi tidak mau, karena dengkinya, karena sombongnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma akhbara annahum law fa'alu ma yu'aduna bihi ay ma wudhifa 'alayhim fi kulli waqtin bihasbihi fabaddalu himamahum wa waffaru nufusahum lilqiyami bihi wa takmilihi wa lam tatmah nufusuhum lima lam yasilu ilayhi wa lam yakunu bisadadih wa hadha huwa alladhi yanbaghi lil'abdi an yanzur ila al-hala allati yalzamuhu al-qiyam biha fayukmiluha. Kemudian Allah khabarkan bahwa mereka kalau mau mengerjakan apa yang diperingatkan pada mereka, yakni ma wudhifa 'alaihim, apa yang dijadikan sebagai tugas perintah pada mereka, fi kulli waqtin, dalam setiap waktunya, bihasbihi, sesuai dengan perintahnya, fabadzalu himamahum, mereka mengeluarkan semangat mereka, upaya dan usaha mereka, wa'affaru nufusahum, mereka bangkitkan diri-diri mereka untuk menegakkan perintah tadi, wa tatmilihi, dan menyempurnakannya. Walam tatmah nufusuhum lima lam yasilu ilaih walam yakunu bisadadih wa hadha huwa alladhi yanbaghi lil 'abdi an yanzuru ila al halati allati yalzamuhu al qiyam biha fayukmiluha. Inilah yang seharusnya seorang hamba melihat keadaan yang dia harus kerjakan dan harus dia sempurnakan. Jangan melihat yang paling tingginya, tapi usahakan dari awal yang kalian bisa. Kalau perintah itu bertingkat-tingkat, barakallahu fikum, ya, anggapannya tangga, maka jangan kalian berkata tinggi sekali. Mengapa? Kalau kamu lihat ke atas tinggi sekali, akan malas untuk naik. Jangan lihat ke atas. Lihat apa yang di depanmu. Kerjakan langkah pertama. Kemudian kerjakan yang berikutnya. Kemudian kerjakan yang berikutnya. Kerjakan yang berikutnya. Niscaya suatu saat akan sampai ke atas. Dan kalaupun tidak sampai karena tidak mampu, ma'fun anhu, akan dimaafkan oleh Allah SWT. Mengapa dimaafkan? Karena sudah usaha. Sudah berupaya. Tapi gak bisa. Jangan melihat, waduh susah sekali, ada 700 ribu perintah dalam Quran dan Sunnah. Berat, banyak sekali itu. Itu masih banyak lagi, bukan 700, 7 juta. Mau apa? Mau keluar dari Islam? Silakan. Allah tidak butuh, tidak berhajat. Allah katakan waman yanqalib ala aqibaihi falan yadhurra Allah syai'a. Siapa yang berpaling murtad dari kakinya tidak membuat madarat Allah sedikit pun. La yadhurra Allah syai'a, tidak membuat madarat bagi Allah sedikit pun, silakan. Man yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agamanya, fasawfa ya'ti lahu biqaumin, Allah akan gantikan dengan kaum yang lain yang beriman. Sehingga kita sendiri yang rugi. Jangan lihat sekian ratus, sekian jutanya. Lihat apa yang diperintahkan hari ini, apa yang diperintahkan saat ini. Waktu salat, salat. Bulan Ramadan, puasa. Kerjakan yang saat itu engkau diperintah. Jangan engkau melihat betapa banyaknya, betapa ininya, betapa sulitnya. Jangan. Itu menyebabkan seseorang jadi malas. Sebaliknya, lihatlah mereka-mereka yang diperintah oleh Allah lebih berat. Dan itu tidak diperintahkan pada kalian. Mereka taubatnya dengan membunuh diri-diri mereka. Kalian tidak. Sebagian mereka sampai ada yang diperintahkan untuk bersedekah dengan dagingnya sendiri. Dan Israiliyat dari kisah-kisah Bani Israel. Khamilun a'azakumullah. Nabi Musa alaihi salam dan tentunya kisah Israiliyat. Kalau cocok dengan Quran dan Sunnah kita benarkan, kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah kita salahkan. Tetapi kalau tidak ada pembenarannya, tapi tidak ada pula penentangannya, maka kita katakan mungkin saja. Musa pernah bertanya orang yang paling saleh. Allah katakan di sana. Kemudian diperintahkan pada orang tersebut untuk memberikan dagingnya untuk Allah. Dia kelupas dagingnya sendiri untuk Allah SWT. Kemudian Musa beristighfar pada Allah. Bahwasanya sungguh demikian tingginya keimanan orang tersebut. Dia rela mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam pada kisah-kisah yang demikian, barakallahu fiikum. Ala kulli hal, tetapi di sini barakallahu fiikum Allah katakan kalau diperintahkan mereka untuk membunuh diri-diri mereka, kira-kira akan taat? Niscaya enggak akan bisa mereka kecuali sangat-sangat sedikit sekali. Tetapi tidak. Kalian tidak diperintah seberat itu. Diperintah untuk sholat, untuk puasa, untuk haji, untuk beramal saleh, untuk bersedekah, untuk keluarkan zakat, untuk bertangga yang baik, untuk berakhlak yang baik, untuk belajar, untuk talabul ilmi, untuk semua perkara-perkara itu perkara-perkara baik. Baik untuk kita sendiri. Qala, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, ثُمَّ يَتَدَرَّجْ شَيْئًا فَشَيْئًا, baru kemudian bertingkat, bertahap, sedikit demi sedikit. حَتَّى يَصِلَ إِلَى مَا قُدِّرَ لَهُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ, sampai mencapai batas yang ditakdirkan secara ilmu dan amal. فِي أَمْرِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا, dalam perkara agama dan perkara dunianya. Wahada bikhilafi man tamahat nafsuhu ila amrin lam yasil ilaih, berbeda dengan orang yang pinginnya mencapai sesuatu yang dia enggak sanggup, mencapai sesuatu yang dia enggak sanggup. Walam yumar bihi, dan tidak diperintah. Fainahu la yakad yasil ila dhalik, maka dia tidak mungkin akan bisa sampai ke tujuan tersebut. Bisababi tafriqil himmah, karena terpecah-pecahnya semangat. Wahusulil kasal, terjadinya kemalasan. Wa'adaman nasyat, dan tidak semangat. Karena ambisinya, pokoknya saya harus mencapai puncaknya. Saya harus bisa begini, saya harus seperti itu. Barakallahu fikum. Kerjakan saja apa yang Allah perintahkan padamu hari ini, jam ini. Sekarang kalian diperintahkan untuk mendengarkan kajian. Jangan tengok kanan, jangan tengok kiri. Kan mudah. Sekarang ini. Begitu azan, kalian diperintah untuk sholat. Sholat isya. Setelah sholat isya, kalian diperintah untuk ini. Lihat saja apa yang diperintah saat itu, di saat kamu berada. Maka mudah bagimu untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Thumma rattaba ma yasul lahum ala fi'li ma yu'aduna bihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyusun balasan, rattaba, menyusun beberapa balasan yang baik buat mereka yang mengerjakan apa yang diperintahkan pada mereka. Wahuwa arba'atu umur, yaitu empat perkara. 1, 2, 3, 4. Ahaduha, yang pertama, al-khairiyah, diberi kebaikan. Allah katakan lakana khairan lahum, akan baik buat mereka. Ailakanu minal akhyaril mustafain, niscaya mereka menjadi al-mustafain al-akhyar, orang-orang baik, orang-orang pilihan. bi'awsafihim min af'alil khair, dengan sifat-sifat mereka, yaitu perbuatan-perbuatan baik mereka, allati umiru biha, yang mereka diperintahkan dengannya. Wantafa anhum bidzalika sifatal asrar, dan hilang dari mereka sifat-sifat jelek, sifat-sifat orang-orang jelek. Li'anna thubut asy-syai' yastalzimu nafya diddihi, karena adanya sesuatu akan menghilangkan lawannya. Ada khair akan hilang syar. Iya kan? Kalau ada hak, zahaqal batil, akan sirna kebatilan. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ada khair, hilang syar. Maka ini pertama Allah katakan lakana khairan lahum, maknanya akan hilang kejelekan dari mereka diganti dengan kebaikan. Atsani, yang kedua, husulu tathbit, didapatkannya tathbit, ashadda tathbita. Mana tathbit? Adalah kekokohan di dalam agama, istiqamah. Wasabat waziyadatuhu, kekokohan dan tambahan dari kekokohan. Fa innallaha yuzbitul ladina amanu bisababi ma qamu bihi minal iman, karena Allah Subhanahu wa taala mengokohkan seseorang hamba dengan sebab apa yang mereka tegakkan dari keimanan-keimanan. Yuzbitullah alladina amanu bil qawli tsabit, Allah akan kokohkan orang beriman dengan ucapan yang kokoh. Siapa yang dikokohkan? Orang yang beriman. Alladhi huwal qiyam bima wa'adu bihi. Siapa orang beriman? Orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan. Fayuzbituhum fil hayatid dunya, maka Allah jadikan mereka kokoh di muka bumi. Inda wurudil fitan, ketika datang fitnah-fitnah, dia akan kokoh istiqamah di atas kebenaran. Fil awamir wan nawahi, pada perintah dan larangan, juga akan kokoh istiqamah di atas syariat Allah. Wal masaid, ketika kena musibah-musibah, juga dia istiqamah di atas tauhid wa sunnah. Masya Allah, diberi oleh Allah ashadda tathbitan, semakin beramal dengan perintah Allah, semakin istiqamah. Dengan fitnah-fitnah yang menghempas, dengan musibah-musibah yang menimpa, dia tetap istiqamah. Fayasul lahum thabatun yuwaffaquna li fi'lil awamir wa tarki zawajir. Mereka akan mendapatkan athabat dan mendapatkan taufik untuk melakukan yang diperintahkan dan untuk meninggalkan yang dilarang. Allati taqtadhi an-nafs fi'luha, yang konsekuensinya seseorang harus mengerjakannya. Wa inda hululil masaib, demikian pula ketika terjadi musibah-musibah. Allati yakrahuha al-'abd, yang tentunya tidak disukai oleh seorang hamba. Tetapi karena Allah berikan padanya ashadda tathbitan, fayuwaffaq bitathbit, dia akan bisa sabar, dia akan bisa istiqamah, bitawfiq waqlis sabri aw lirida, bisa sabar dan bisa rida. Kehilangan hartanya seluruhnya, rida. Kehilangan anaknya yang dicintainya, rida. Kehilangan saudaranya yang dicintainya, rida. Kehilangan orang tuanya yang dicintainya, rida. Sabar. Kok bisa sabar? Kok bisa ridho? Karena Allah kasih ashadda tathbitan. Bahkan diberi taufik untuk syukur. Kena musibah, syukur. Naam. Ala kulli hal. Syukur dalam segala keadaan. Alhamdulillah. Cuma sekian. Alhamdulillah. Hanya hartanya. Badan kita sehat walafiat. Alhamdulillah, cuma rusak ininya, sedangkan badan kita tidak rusak, tidak luka, tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Fayanzil alaihi ma'una min Allah lil qiyam bidzalik, maka Allah turunkan padanya bantuan dan pertolongan. Wa yahsul lahu tsabat, dia mendapatkan kekokohan di atas agama, tidak goyah. Indal mauti fil qabr, dan juga ketika mati dan ketika dikuburnya masih mendapatkan asadda tasbitan. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa aydan fa innal 'abdal qa'im bima amara bihi la yazalu yatamarran 'ala al awami syar'iyyah hatta ya'lafuha wa yashtaqu ilayha wa ila amsalha. Kata Syekh Sa'd rahimahullah, juga seorang hamba yang mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya akan terus terlatih mengamalkan perintah Allah, mengamalkan perintah Allah, mengamalkan perintah Allah, la yazal yatamarran, akan terus terlatih dirinya untuk taat, untuk mentaati perintah-perintah syar'i. Apa hasilnya? Ya'lafuha wa yashtaq ilaiha, akhirnya dia suka, senang, terbiasa. Wa yashtaq ilaiha, bahkan rindu kepadanya. Wa ila amsalha, rindu kepada yang seperti itu. Mana ketaatan yang seperti ini lagi? Mana ketaatan berikutnya? Mana amalan berikutnya? Rindu untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah terbiasa, sudah merasakan nikmatnya ibadah. Itu juga karena tasbitan, karena tasbitan. Yang ketiga, qauluhu wa idzan la atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan kalau begitu, kami akan berikan pada mereka dari sisi kami ajran azima, pahala yang besar. Fil ajil wal ajil, ajil dengan ain, disegerakan di dunia. Wal ajil dengan hamzah, itu yang ditunda di akhirat nanti. Akan diberi balasan fil ajil wal ajil, yang di dunia dan yang di akhirat. Alladhi yakunu lirruhi wal qalbi wal badan, yang balasan kebaikan tadi pada ruhnya, pada hatinya, dan pada badannya, akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang terus menerus. Mimma la aynun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar, akan mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah terputus, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan kenikmatan yang tidak pernah terpikir di benak manusia. Surga digambarkan sekian gambaran-gambaran dalam Quran. Rumah-rumah dari mutiara dan permata, pohon-pohon yang buahnya mudah dipetik, tidak perlu naik, tidak perlu kayu, tidak perlu apapun, langsung dia petik, langsung dia makan. Yang satu cabang memiliki sekian macam rasa buah. Digambarkan pula sungainya yang tepi-tepinya, batu-batu tepinya dari emas, yang kerikil di bawah air tersebut adalah permata dan mutiara. Aliran sungainya dari air yang lebih manis daripada madu dan lebih harum daripada misik. Masya Allah. Kalian terbayang kan? Bayangan kalian itu salah. Apa maksudnya salah? Artinya apa yang ada dalam surga nanti lebih bagus, lebih indah, lebih sempurna daripada apa yang kalian bayangkan. Karena surga, ma la aynun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di pikiran manusia. Sehingga kalaupun ada orang yang kaya raya membuat sungai buatan, kerikil-kerikilnya dengan emas permata dan mutiara. Dialirkan sungainya, pinggir-pinggirnya, batu-batunya dan sebagainya dari emas. Kemudian apakah itu surga? Sama sekali bukan. Surga jauh lebih bagus dari itu, jauh lebih indah dari itu, jauh lebih sempurna dari itu. Yang keempat, barakallahu fikum, itu tadi yang ketiga, ajran azimah. Warabi', yang keempat, al-hidayah ila siratin mustaqim, akan mendapatkan bimbingan ke jalan yang lurus. Jangan kita berpikir dan merasa kalau kita sudah berada di jalan yang lurus. Mengapa? Karena yang namanya hidayah, ada hidayah ilal Islam dan ada hidayah di dalam Islam. Hidayah ilal Islam, alhamdulillah kita sudah menjadi muslimin. Iya kan? Tetapi di dalam Islam ada sekian aliran, sekian pemahaman, sekian ikhtilafat, perselisihan para ulama. Maka engkau sangat berhajat terhadap bimbingan Allah SWT. Ini yang mana yang benar? Yang mana yang harus kerjakan? Ini kayaknya benar, ini kayaknya benar. Perlu hidayah. Maka Allah janjikan wala hadainahum siratan mustaqima. Kalau kalian mengikuti perintah-perintah Allah, akan dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus, akan dibimbing, ini yang hak, ikutilah. Ini yang benar, ikutilah. Ini yang lurus, ikutilah. Akan Allah berikan taufik agar kita bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Wa hadza umumun ba'da khusus. Ini adalah keumuman setelah kekhususan. Li syarafil hidayah, karena mulianya hidayah kepada siratul mustaqim. Min kauniha mutadhamminah lil ilmi bil haqq, karena itu mengandung keilmuan terhadap kebenaran itu sendiri dan pengamalan terhadap ilmu tersebut. Itu hidayah. Ada orang yang tahu ini jalan yang benar, tapi dia tidak mau mengikuti apa yang dia ketahui. Belum dapat hidayah. Padahal tahu itu hak, tetapi belum diberi taufik untuk mengamalkannya. Sebaliknya ada orang yang ingin mengamalkan kebenaran. Semangat ingin mengamalkan kebenaran, tetapi yang dia kira kebenaran ternyata kebatilan. Kasian, karena gak punya ilmu. Ini juga belum dapat hidayah. Berarti siapa yang dapat hidayah? Yang mendapatkan hidayah adalah orang yang mendapatkan ilmu dan diberi taufik oleh Allah untuk bisa mengerjakannya. Diberi ilmu dan diberi taufik untuk bisa mengerjakannya. Maka siapa yang mencintai kebenaran, mementingkan kebenaran, mengamalkan kebenaran, dan kemudian dia berupaya dan mendapatkan taufik untuk bisa mengamalkan kebenaran tersebut, maka berarti dia mendapatkan dari Allah SWT hidayah kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Faman hudiya ila siratin mustaqim, dan siapa yang mendapatkan hidayah, faqad wuffiqa likulli khairin, berarti dia akan mendapatkan segala kebaikan. Wan dafa'a anhu kullu syarrin wa dhair, sebaliknya akan menjauh daripadanya segala kejelekan, segala keburukan. Masya Allah. Rasulullah taufiq wal hidayah. Rasulullah ta'ala as-sabat ala din. Rasulullah ta'ala ayya jalan minal ladhina amanu wa amilu salihat. Uffiqu ila ma fihi khair. Amin wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kithira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.